إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من اتقى الله عاش في أرض الله قويا وسار في بلاد الله آمنا. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها تنل ما تشتهيه وتدعي. ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. Para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang khatib di atas mimbar yang sangat wibawa ini senantiasa mengingatkan kepada dirinya dan mengingatkan kepada para muslimin untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketakwaan yang kita laksanakan dengan sebenar-benarnya dan keimanan yang hakiki yang kita laksanakan di hadapan Allah itu akan membuahkan wilayah, itu akan membuahkan kewalian bagi seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah, mereka tidak merasa khawatir dan tidak merasa takut. Siapa mereka para wali Allah? Allah mengatakan, allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa balasan mereka? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, la tabdida li kalimatillah, zalika huwal fawzul azim. Bagi mereka orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, bagi mereka orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan kabar gembira di dua kehidupan, baik itu kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat kelak. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mengangkat seorang wali kecuali mereka orang-orang yang bertakwa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidak ada kekasih Allah kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kebanyakan dari manusia banyak yang tidak mengertinya. Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Adil, khalifah yang paling adil, beliau ditanya ketika keluarganya, anaknya tidak pernah diberi warisan, tidak pernah diurusi urusan duniawinya, maka beliau mengatakan, sudah saya titipkan kepada anak-anakku kesolehan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apakah engkau tidak mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa yatawallas salihin. Allah lah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim dua makhluk yang paling utama di zaman tersebut, yaitu Nabi Allah Khadir alaihi salam dan Nabi Allah Musa alaihi salam, Untuk apa dua orang yang termulia di zaman tersebut? Hanya untuk membantu hartanya dua anak yatim yang setiap Jumat kita baca dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā." Adapun tembok yang dibangun oleh Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khadir alaihi salam itu miliknya kedua anak yatim yang mana di bawahnya ada harta karun. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi salam untuk khidmah, untuk melayani dua anak yatim. Apa rahasianya? Wa kana abuhuma salihah. Karena ayahnya adalah orang yang soleh. Kata tafsir itu bukanlah ayah langsung, tetapi Abu Sabiq min jihati ummi, ayah kakek yang ketujuh dari arah ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesolehan dan ketakwaan yang kita amalkan tidak mungkin akan mencapai hakikatnya sampai kita memahami hakikat takzim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kita kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika dia ditunjuk sebagai khalifah Rasulullah. Beliau ketika di mimbar tidak mau, beliau berada di tangga yang paling atas. Beliau turun di tangga yang kedua. Ditanya oleh sahabat, kenapa wahai Abu Bakar engkau berada di tangga nomor dua sedangkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tangga yang ketiga? Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, adaban ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melaksanakan ini karena adab, tata krama, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahibul futuhat, berapa banyak jasanya Sayyidina Umar kepada kita semuanya. Beliau ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, yang dipikirkan oleh beliau adalah beliau memerintahkan kepada putranya Abdullah bin Umar untuk meminta izin kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha supaya dimakamkan dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimakamkan dekat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berangkat Sayyidina Abdullah bin Umar kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, maka hajatnya disampaikan. Kata Sayyidina Aisyah, sesungguhnya ini tempat semestinya saya siapkan untuk diriku. Berhubung sekarang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta, maka saya ikhlaskan, saya relakan tempat ini untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mendapat jawaban dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Sayyidina Umar, sungguh tidak ada sesuatu yang paling aku prihatinkan daripada masalah ini. Duduk dekat sama solehin, sama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim, tetapi ketika beliau meninggal dunia, tetapi ketika beliau diberontak oleh pemberontak, akhir ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah Allahumma jma' syamla ummati Muhammad. Allahumma jma' kalimata ummati Muhammad. Ya Allah kumpulkan umatku, kumpulkan persatuan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diprihatinkan oleh mereka-mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada Rasulullah adalah merupakan adab, merupakan intisari daripada amal ibadah kita. Agama bukan cuma di masjid saja. Agama bukan cuma pakai koko saja. Agama bukan cuma ngaji saja. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinul muamalah. Agama adalah bagaimana kita berinteraksi, bermuamalah dengan sesama, sehingga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Orang-orang yang betul-betul iman kepada Allah, orang-orang yang betul-betul iman kepada hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ditanya tentang seseorang perempuan yang ahli tahajud. seorang perempuan yang setiap hari, setiap siangnya puasa sunnah, namun kelakuannya menyakiti hatinya tetangganya, maka fatwa Sayyidina Abdullah bin Abbas, hiya finnar, dia berada neraka kelak. Allah waliyadubillah. Para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan kita, pengagungan kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum min al-ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yuftinunakum. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menekankan tentang hal yang pertama, tasnif, pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti di akhir zaman akan ada kelompok-kelompok kaum yang dajjalun kadzabun. Ucapannya penuh dengan dusta. Ilmunya penuh dengan dusta. Perkataannya penuh dengan dusta, seperti sifatnya dajjal yang suka berdusta. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yakdzib." Sesungguhnya hakikatnya orang mukmin tidak akan bisa berbohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah." Yang hanya bisa berbohong, yang hanya bisa dusta adalah mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembagian manusia. Yang kedua, tausif. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat mereka. Sifat mereka adalah, ya'tunakum minal ahadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka, orang-orang yang ilmunya penuh dengan kedustaan. Mereka, orang-orang yang ucapannya penuh dengan kedustaan, mereka membawa kepada kalian hadis-hadis yang kalian tidak mendengar sama sekali, yang orang-orang tua kalian tidak juga mendengar sama sekali. Kakek-kakek kita, ayah-ayah kita tidak mendengar sama sekali dahulu ada orang yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu enggak ada sama sekali kita mendengar orang yang mencaci maki keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita mendengar orang-orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka merekalah tandanya orang-orang yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alias mereka adalah orang-orang yang jauh menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran datuk-datuknya, sehingga kita mendengar bagaimana Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi." Termasuk yang paling menggembirakan hatiku adalah bagaimana kalian continue istiqamah dengan jalan metode ayah-ayahku, keluargaku, dan kakek-kakekku. Ini adalah tandanya mereka orang-orang yang membawa kabar-kabar yang kita tidak pernah mendengar sama sekali. Apakah kita dahulu mendengar kalaulah orang membaca maulid itu dikatakan syirik bid'ah? Kalaulah kita berziarah ke kuburannya orang soleh dikatakan syirik ataupun bid'ah? Kita tidak pernah mendengar sama sekali ucapan-ucapan seperti itu. Yang ketiga yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taujih. Taujih adalah peringatan Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'iyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yuftinunakum. Hati-hati kalian, waspada kalian, jangan sampai kalian disesatkan oleh mereka, jangan sampai kalian difitnah oleh mereka. Isyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana pentingnya kita duduk, bagaimana pentingnya kita mencari guru, bagaimana pentingnya kita mencari agama kita. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah, sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah kemana engkau mengambil agamamu. Maka Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa iyyakum min suhbatid diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata abdadi fa fi suhbatil abdadi kullu razilatin tuaddi ila durrin wa baghyin wa ifsadi fa fi suhbatil akhyar kullu ghanimatin wa ribhin wa fawzin laisa yukhsihi ta'dadi. Kata beliau, hati-hati engkau berteman dengan orang-orang yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat bahwa sesungguhnya kebobrokan seseorang itu gara-gara pergaulannya. Man jalas janas, orang yang sering berduduk-duduk sama sebuah kaum, maka orang tersebut akan sejenis sama mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita menjaga anak-anak kita, bagaimana kita menjaga keluarga kita daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thariqah Rasulullah sudah jelas. Kata Rasulullah, taraktukum alal mahajjatil baydha lailuha kanahariyah la yazighu anha illa halik. Saya telah meninggalkan kepada kalian mahajjah baydha, jalur yang putih terang benerangnya, lailuha kanahariha, malamnya kayak siang. La yazighu anha illa halik, yang tidak celaka, yang tidak menyimpang dari ajaranku kecuali mereka orang-orang yang binasa wal iyadu billah. Semoga kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah zaman, dan semoga kita tidak bangun daripada masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketakwaan kita bertambah, keimanan kita bertambah, dan akhlakul karimah kita bertambah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazar wa udhunun bikhabar. Amma ba'du, fa ya ma'ashiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. تعبدتنا بدعاء لعبادك والأمر كله بيدك فنسألك الصدق في القيام بهذا الأمر وفي امتثال هذا الطلب ونتوجه إليك بما دعاك به أنبياك وأولياك من أهل أرضك وسماك